Ya teman-teman, ini juga satu lagi adalah air yang sudah mendidih, yang kita rebus tadi, ini sudah mulai hangat. Nah, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel aku, di Demimo. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau bikin satu minuman yang lagi booming di sosial media. Jadi ceritanya nih, aku itu dapat informasi resep ini dari Instagramnya Dr. Zaidul Akbar. Nah, beliau itu sering banget sharing mengenai resep-resep makanan dan minuman yang menyehatkan tubuh kita. Penasaran? Ternyata tuh bahan-bahannya gampang-gampang banget, guys. Ini adalah salah satu minuman kesukaan aku yang sudah sering aku minum semenjak kemarin bulan puasa. Dan aku bakalan sharing juga ke kalian caranya plus bahan-bahannya apa aja karena ini mudah banget, oke? Langsung aja ikutin aku terus ya. Yuk. Teman-teman, ini sudah aku siapkan bahan-bahannya. Jadi ini aku sudah ngiris kunir, terus ada jahe, terus ini ada lemon, sama ada serai. Bisa kalian geprek atau kalau aku sih seringnya diiris-iris gini ya. Nah, ini juga kalau misalnya kalian mau geprek kunyitnya atau jahenya enggak masalah. Semua sesuai selera. Kalau aku suka diiris-iris gini. Dan ini teman-teman, ini adalah madu ya. Jadi madu asli katanya gitu. Tapi ini enggak ada mereknya. Ya teman-teman, ini juga satu lagi adalah air yang sudah mendidih, yang kita rebus tadi, ini sudah mulai hangat. Nah, langsung aja kita masukkan bahan-bahan ini ke dalam gelas ini ya. Oke deh, kita masukkan dulu. Masukkan serainya. Terus kita masukkan lagi. Kita peres dulu aja deh ini ya, lemonnya. Kita peres-peres aja sampai lemonnya itu, nah sampai seperti ini. Ini sudah cuci tangan ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, lalu kita masukkan ini ke dalam sini. Kita masukkan ya guys, pelan-pelan. Nah, ini kita masukkan. Nih, jadi ada jeruk nipis, serai, bawang putih, ini serai, lemon, jahe sama kunir. Sudah masuk semua, sama lemonnya tadi sudah ya. Terus kita masukkan madu. Madunya secukupnya aja. Agak banyak biasanya guys kalau madunya. Sesuai selera ya, madunya bisa kalian banyakin atau bisa lebih sedikit daripada aku tadi. Baru kita masukkan air yang sudah direbus, sudah mendidih dan sudah hangat. Kita masukkan deh. Oke. Tuh. Nah, gini guys. Terus baru kita aduk-aduk. Nih, gampang banget kan? Teman-teman bisa juga kalau misalkan lemon atau jeruk nipis itu diberikan terakhir saat sudah mulai dingin, itu bisa. Cuman kan aku suka hangat-hangat gitu guys, jadi aku masukkan jadi lemonnya sekalian sama madunya. Ini enak banget guys. Cobain deh di rumah karena ini minumannya cukup menyegarkan, rasanya kayak kalau kalian minum jamu kunir asem seperti itu, cuman ini ada aroma jahenya, terus ada aroma serainya, dan Dr. Zaidul Akbar atau beliau itu menyampaikan bahwa ini tuh jurus sehat Rasulullah, nah gitu, jadi jurus sehat resep CSR kalau singkatannya gitu mah. Nah ini guys, kita aduk aja dan kita biarkan, terus bisa kita minum nanti kalau sudah agak dingin ya. Terserah, kalau kalian mau hangat boleh langsung diminum atau dingin juga boleh. Oke deh, gampang banget kan guys? Oke teman-teman, itu tadi cara pembuatan minuman favorit aku yang kebetulan juga aku dapat resepnya dari Dr. Zaidul Akbar di Instagram, dan banyak juga followers beliau yang udah coba bikin minuman Ultimate Water ini. Katanya sih disebut Ultimate Water guys, soalnya mengandung banyak rimpang dan ada rempahnya juga. Terus dia tuh sangat bisa menambah stamina tubuh dan bagus untuk kesehatan juga guys. Oke, kita cobain dulu gimana rasanya minuman yang barusan aku buat. Cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, alhamdulillah enak banget guys. Karena ini adalah salah satu minuman favorit aku, jadi aku tuh kadang satu hari bisa bikin 2-3 kali guys. Dan diminum hangat-hangat gini, atau kadang aku diminum dengan suhu yang biasa aja, gak terlalu panas, gak terlalu hangat. Kadang udah dingin aku mesti tetap minum, tapi gak pernah aku masukin kulkas ya. Aku lebih suka kayak gini. Oh ya, aku sekalian mau kasih real testimoni setelah aku bikin Ultimate Water ini. Setelah aku rajin mengkonsumsi ini, apa sih yang terjadi di tubuhku gitu kan. Jadi aku tuh cukup sering buat ini. Bisa sehari itu aku bisa kadang bikin 2-3 kali yang aku konsumsi karena saking senengnya dan seger banget ini. Dan yang aku rasakan di tubuhku adalah, ini aku jujur ya buat teman-teman, pertama dulu aku sempat udah mau gejala flu, jadi udah mulai gak enak, namanya tenggorokan itu udah sakit, terus hidung juga udah mulai tersumbat. Nah, terus aku kan bikin ini, Ultimate Water ini. Setelah itu aku coba minum, dan alhamdulillah besoknya itu aku sudah bisa beraktivitas kembali dan tidak ada keluhan di tenggorokan atau di hidung aku. Alhamdulillah itu, ini terbukti sih. Tapi selain itu, aku juga merasakan sesuatu nih guys. Dalam artian, karena aku sering bikin ini, dan mungkin dari lemonnya juga bisa, karena ada campuran lemonnya, jadi aku tuh saluran pencernaan atau pencernaan aku tuh jadi lancar banget guys. Yang selama ini mungkin agak susah karena kurang sayur atau apa, tapi biasanya kalau aku udah minum ini, itu benar-benar lancar. Dan apa ya, perut itu jadi gak begah, gak kembung, kecuali kalau misalkan aku pakai jeruk nipis. Jujur ya, kalau aku pakai jeruk nipis yang agak banyak itu aku gak bisa, gak kuat, karena madunya, kalau yang madu asli ini kan juga agak asam. Aku tuh punya asam lambung, jadi gak bisa terlalu banyak jeruk nipis. Kalau sempat ke pasar atau cari ke supermarket dapat lemon, aku pakai lemon. Tapi ini gak bisa disamaratakan dengan teman-teman semuanya yang lain ya. Barangkali teman-teman lebih cocok juga pakai jeruk nipis, monggo. Karena pasti jeruk nipis juga harganya lebih terjangkau. Kadang-kadang aku juga pakai jeruk nipis kok guys. Cuman aku gak pakai terlalu banyak di sini. Karena kadang kalau aku terlalu banyak dan terlalu asam ya, nanti itu perut aku sakit gitu. Jadi ya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh kalian, enggak, dan jangan kalian paksakan, karena ini kan enggak semua cocok juga dengan lemon atau jeruk nipisnya gitu. Kalian juga bisa merasakan manfaatnya. Ini adalah minuman resep dari juru sehat Rasulullah katanya, kata beliau, kata Dr. Zaidul Akbar. Segitu dulu informasi aku, semoga informasi singkat ini dan video kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalian support channel ini dan subscribe tentunya. Kalian komen dong, kalian udah pernah gak sih bikin cobain ini, atau kalian komen bisa tanya-tanya di komen aja ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.